Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairis sadat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-amjad amma ba'd. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana arzuqna mahabbata habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ahsunna ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana zukna taubata qabla al-maut wa rahmata inda al-maut wal maghfirata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para hadirin, hadirat, bapak ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pada malam hari ini, ini adalah kesempatan yang mulia, ini adalah kesempatan yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai makhluknya. Dengan adanya kesempatan ini adalah bukti bahwasanya Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan rahmat taufiknya kepada kita. Kita yang selama ini mungkin lalai dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah tidak pernah bosan memberikan kita kesempatan bernafas, memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini, kesempatan untuk kita mau duduk 1 jam, 2 jam di tempat ini. Yang tadi dikatakan tempatnya adalah apa namanya, gerah, kalau bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya sumuk, ungkep. Tapi kenapa keadaan seperti ini kita masih betah untuk duduk seperti ini? Ini tidak lain adalah karena Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Karena jika ada suatu kumpulan di situ disebut zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaji ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mencari halaqah-halaqah, kumpulan-kumpulan seperti ini. Dan yakinlah bahwasanya barang siapa yang duduk di tempat seperti ini akan diampuni oleh Allah dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik itu yang tidur, baik itu yang duduk, baik itu yang berdiri, baik itu yang sedikit ngantuk dan ngantuk, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena barokahnya kita kumpul untuk menyebut nama Allah, untuk menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, coba kita ingat setiap hari apakah kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, apakah pernah kita tiap hari tidak melakukan dosa? Pernah? Enggak berdosa sehari? Ibu, pernah sehari tidak berdosa? Minimal kalau kita tidak membicarakan orang, kita dengerin orang membicarakan orang lain. Kalau tidak seperti itu, kita melihat televisi yang ghibah orang lain. Betul atau tidak? Saya enggak tahu, tapi Bapak Ibu ngaku sendiri. Dan inilah, coba, berarti kita setiap hari melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kenapa Allah masih memberikan kita nikmat seperti ini? Itu dia tidak lain karena Allah sangat mencintai kita. Saking sayangnya Allah, biarpun hamba itu lupa, minimal setiap hari 5 kali akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangun tidur sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Yuk hambaku, ayo sholat. Ngadep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semesta kalau orang tua itu sayang kepada anaknya, pasti akan dipanggil berkali-kali. Betul tidak? Tidak kelihatan seminggu kemana anaknya. Dua minggu lihatnya kalau bagaimana sih? Tapi ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, tidak pernah lupa kepada kita. Setiap hari minimal 5 kali kita disuruh ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Salat adalah tempat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Kalau Rasulullah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan Isra Mi'raj, maka umatnya diberikan Allah kesempatan di dalam salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enak atau tidak? Enak. Bangun tidur diingatkan, "Hei hambaku, ngadep." Setelah itu siang panas-panas, capek-capek, kata Allah, ngadep lagi sholat duhur. Setelah itu sore agak dingin sedikit, agak sempoyang-sempoyangan ngantuk, panggil lagi, ayo ngadep. Sudah kumpul sama keluarga, pulang kerja, marib-marib, suruh ngadep sama Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada kita. Bahkan sebelum tidur pun kita disuruh untuk ngadep salat Isya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah cintanya Allah kepada kita. Allah pasti cinta kepada hamba-Nya, akan tapi yang kita pikirkan sekarang, apakah kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukti kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayatnya Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, maka cintailah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Jadi kalau kita ingin nampakkan cinta kita kepada Allah, cintalah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Rasulullah bukan dengan kita memberikan sedekah kepada Rasulullah, bukan. Akan tapi bagaimana kita ingat dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ketika kita makan ingat dengan tangan kanan? Ini loh cara makannya Rasulullah. Kadang orang tua zaman sekarang bagus tapi kurang tepat. Contohnya apa? Kalau anaknya makan tangan kiri, nah jangan makan tangan kiri tapi makan tangan yang bagus yang kanan. Tidak ada dihubungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya mengatakan begini, nah makanlah dengan tangan kanan, itu cara makannya Rasulullah. Nah kalau masuk WC pakai kaki kiri, itu cara masuknya Rasulullah. Kalau makan dan minum tolong duduk, jangan bicara terus nasi keselak. Dan duduk makan dengan duduk adalah caranya Rasulullah. Kalau semuanya keseharian kita dihubungkan dengan Rasulullah, maka dikit demi sedikit akan timbul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita pengen cinta, maka ingatlah selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita cinta dengan anak kita, tiap saat ingat sekarang lagi ngapain di sana, kerja di luar kota, apakah sudah makan, sehat atau sakit. Ingat tidak? Ingat. Kalau ada anak cinta sama orang tuanya, seminggu sekali minimal ditanya kabarnya, bagaimana keadaan orang tua, bapak ibu, gimana sehat di sana. Tapi kalau anak enggak pernah nanyain keadaan orang tua, berarti anak keblinger. Jadi kalau kita ingin cinta kepada Allah, maka caranya cintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, Rasulullah nyuruh kita sholat apa tidak? Nyuruh sholat atau tidak? Sudah patuh atau belum? Sudah patuh atau belum? Jangan sampai kita diberi nikmat oleh Allah panen, sholatnya libur. Ini enggak kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat, malah melanggar. Enak mana? Panen atau tidak panen? Panen atau tidak panen? Panen. Tapi janji, panennya jangan sampai melalaikan sholat. Sholat tidak harus di musholla, sholat tidak harus di masjid. Di sawah pun bisa kita sholat, Bapak Ibu. Kalau orang mau, masalahnya apa? Enggak mau. Nah, itu masalahnya. Bahkan ada pula kadang-kadang orang itu rumahnya itu nempel dengan masjid. Nempel. Tapi saat azan enggak mau sholat. Na'udzubillah. Kalau kita melihat orang seperti ini, doakan. Saat ini doakan agar dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau dengar ceramah itu noleh, itu situ, itulah orang itu enggak sholat. Jangan seperti itu. Lihatlah diri kita sendiri, lihatlah anak kita sendiri, lihat keluarga kita sendiri, apakah keluarga dan kita sudah bisa melakukan minta Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah pernah menuntut, "Ayo, hambaku, kamu tak ciptakan sempurna, ada mata, hidung, telinga, tangan, kaki, ada semua enggak?" Ada semuanya. Pernah kebayang kita ngebun kepada Allah? Tidak pernah. Kita diberi mata sempurna, diberi tangan sempurna, diberi kaki sempurna. Semua itu gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apa kita, kewajiban kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, kita jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut akan rezeki kita, karena selama nyawa kita ada dalam diri ini, maka tidak akan kita rezekinya kurang sepeser pun. Orang itu kadang-kadang tidak yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, pak, kata ibu, kita kayaknya tahun ini gak usah nambah anak lagi deh. Kenapa? Takut gak bisa ngasih makan. Yang ngasih makan siapa? Kita atau Allah? Kita atau Allah? Kalau ada orang mengatakan seperti ini, berarti gak yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beri kita makan? Memang seakan-akan yang nyari beras itu kita, yang nyari lauk itu kita. Tapi kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa kerja, gak mungkin kita akan bisa mendapatkan semuanya itu. Semua yang kita lakukan, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita ingin merasakan hakikatnya kita menghadap menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan dua hal. Lakukan dua hal. Apa itu? Sering kita sebut dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu adik-adik artinya? Iyyaka na'budu artinya? Ada yang kecil ini? Tahu artinya? Ibu-ibu tahu? Bapak tahu? Iyyaka nasta'in. Ya, hanya padamu lah kami menyembah. Sampai yang kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kita ingin untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan dalam diri kita dan hati kita akan sanakan segala Allah Subhanahu wa taala. Keinginan itu mutu. Ya Allah, saya pengin salat zuhur hari ini. Ingin enggak? Ingin. Ya Allah, saya pengin ngomong yang bagus sama Rangga. Mudah tidak? Mudah. Ya Allah, saya ingin kalau ada orang yang sakit, saya pengin membantu ya Allah. Keinginan untuk melaksanakan perintah Subhanahu wa taala. Ingat, perintah kepada kita adalah yang kewajiban dan yang kita meninggalkan segala larangan Allah. Kalau kita mengaku kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kita adalah Abdullah, kita pasti akan ada niat untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jika ini tidak ada keinginan dalam hati kita, maka diragukan apakah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azm, niat untuk akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah bagaimana kita mengaku kita ini lemah, ya Allah. Ya Allah, saya sholat, tapi kalau tidak karena Engkau beri kekuatan, aku tidak akan bisa sholat, ya Allah. Ya Allah, saya ingin untuk membayar zakat, tapi kalau Engkau tidak memberi saya keinginan untuk membayar zakat, saya tidak akan bisa membayar zakat, ya Allah. Ya Allah, saya pengen haji, tapi kalau tidak karena Engkau beri kekuatan saya haji, tidak akan bisa berangkat ke Mekah ya Allah. Inilah syarat yang kedua, yaitu mengaku ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makan yang enak ketika kita sakit, rasanya bagaimana Bapak Ibu? Pahit. Lidah punya. Lidahnya sehat kan? Tapi badannya sakit, kenapa kok ikut-ikut pahit makanan itu? Nah, ini berarti semua yang kita lakukan kalau tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Nabi Ibrahim pisaunya sudah tadi, tapi disembelih anaknya Nabi Ismail tidak mempan-mempan, diganti oleh Allah domba. Kemudian Qarun yang kelihatannya adalah orang paling kaya pada waktu, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apapun yang kita lakukan sampai keinginan kita untuk hadir seperti ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir seperti ini. Banyak orang yang pengin hadir tapi enggak kesampaian. Banyak orang yang enggak pengin hadir tapi enggak sengaja kok bisa masuk ke sini. Ada tidak? Mungkin ada. Dan ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang didekatkan kepada sesuatu yang baik, maka Allah menghendaki dia untuk baik. Tinggal melangkah saja ke situ. Jangan sampai sudah ke pintu masjid, balik lagi. Jadi kita harus ingat bahwasanya apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat pengin khusyuk awalnya, tapi ternyata oleh Allah diberikan kita kelengahan sehingga setan bisa membisikin kita. Orang yang paling mudah menemukan sesuatu yang hilang ketika dia waktu sholat. Sebelum sholat nyari gak ketemu, pas sholat setan itu loh di bawah kasur ketemu. Kenapa? Karena setan pinter. Dan kita jangan sampai kalah pinter sama setan. Setan saja tidak putus asa untuk menggoda manusia, kenapa kita putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Mungkin hari ini kita sholatnya bolong-bolong, tapi karena malam ini kita niat untuk agar melaksanakan semua perintah Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita jalan untuk kebaikan. Amin. Amin. Siapa tahu yang sekarang enggak suka sholat, besoknya jadi sedih kalau enggak sholat. Siapa tahu yang sekarang masih minum-minuman keras karena barokah majelis ini, besoknya melihat saja enak. Siapa tahu yang sekarang omongannya nyelekit sama tetangga, besok menjadi paling enak kalau ngomong, paling ramah, paling sopan. Bisa tidak seperti itu? Bisa. Karena yang berhak untuk merubah dan yang maha kuasa untuk merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ingatlah bahwasanya jika kita inginkan sesuatu yang baik, maka di samping kita berusaha, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in. Berdoalah kita menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku lemah, berikan aku kekuatan untuk berbuat baik ya Allah. Karena Allah mampu untuk memberikan kita kekuatan. Kapanpun, dimanapun kita, Allah selalu melihat kita. Allah selalu melihat kita. Mau doanya bahasa Arab boleh, mau doanya bahasa Indonesia boleh, mau doanya bahasa Jawa boleh, mau enggak pakai suara boleh. Pakai hati, emangnya hati bisa ngomong? Jadi kita mau pakai bahasa apapun boleh. Yang penting kita ingat bahwasanya kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu sudah mengakar di hati kita, tertanam di hati kita, maka secara langsung otomatis Allah akan kan jalan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, berusaha untuk berada di jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku berikan, akan aku beri hidayah, akan aku beri petunjuk. jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin baik, jangan putus asa. Mungkin sekarang kita nonton TV-nya 10 jam sehari, besok barangkali bisa berkurang jadi 9 jam. Besok lagi bisa berkurang 8 jam. Besok lagi berkurang 7 jam. Besok lagi berkurang 6 jam. Pengen berkurang semuanya. Apa? TV-nya dipendem. Dipendem. Libur itu nanti. Tapi jangan nyari ke TV tetangga. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Kita ingin berbuat baik, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika hamba-Ku bertanya tentangku, katakan wahai Muhammad, fa inni qarib, aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dekatnya Allah jangan dimaknai dekatnya Allah seperti kita dekat-dekatan seperti ini, tidak. Dekatnya Allah di situ bukan seperti kita membutuhkan tempat seperti ini, tidak. Karena Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, maka Allah kan Tuhan. Karena Dia lemah. Kan Allah kuat, tidak membutuhkan makhluknya, maka Allah tidak bertempat. Allah tidak punya waktu. Tidak ada lalu dan sekarang. Tidak ada sekarang atau esok. Tidak ada tempat di mana Allah, di mana Allah, tidak ada. Kan Allah yang menciptakan tempat. Seperti yang kata Sayyidina Ali, Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan, Allahu kan kama kan. Karena kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, Allah itu maha ada sebelum terciptanya tempat, dan setelah terciptanya tempat Allah tetap ada seperti sediakala. Jadi Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak butuh tempat. Emangnya manusia yang butuh tempat? Karena Allah yang menciptakan tempat, maka mustahil Allah membutuhkan makhluknya. Karena tempat adalah makhluk Allah. Karena waktu adalah makhluk Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Para ahli tafsir mengatakan fa inni qarib maksudnya adalah qaribul istijabah. Allah sangat dekat memberikan permintaan hambanya. Allah sangat dekat ijabahnya. Allah sangat cepat ijabahnya. Jika kita yakin akan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang manusia itu suka putus asa. Ya Allah, 10 tahun aku minta biar aku kaya, kenapa kau masih miskin? Kok bisa makhluk kok protes kepada penciptanya itu loh? Jangan putus asa. Allah tidak akan menolak doa hambanya selama hamba tadi tidak buru-buru. Kalau orang protes berarti buru-buru, pengen cepat-cepat. Tidak tahu yang baik bagi dia mungkin adalah dengan kemiskinan. Barangkali kalau kaya lupa sholat, melancong terus, piknik terus, ya main-main terus. Tapi diberikan melarat oleh Allah agar ingat bahwasanya kebanyakan orang kalau lagi susah itu gampang ingat kepada Allah. Kalau lagi senang lupa, betul tidak? Betul. Lagi beritan ingat HP-an, betul tidak? Nah, ini orang itu kalau diberikan kenikmatan kadang-kadang suka lupa, maka Allah bisa saja memberikan hambanya melaraplah, tapi ingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berharganya kehidupan kita itu bukan karena harta, Bapak Ibu. Kesenangan itu bukan karena harta, tapi hati kita yang kaya. Kaya hati lebih bermanfaat daripada kaya harta. Berapa banyak orang kaya harta tapi hatinya miskin, dikasih Allah rumah mega, kurang ya Allah, masih satu, kurang satu lagi. Diberikan motor satu, ya Allah kurang, pengen mobil. Diberikan mobil satu, kurang, pengen mobilnya dua. Inilah orang kalau tidak kaya hati. Kalau orang kaya hati, ingat, lihatlah kita kepada Rasulullah SAW. Beliau itu siapa? rajanya manusia, rajanya para nabi, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, manusia yang enggak pernah melakukan dosa, tapi tidurnya di atas pelepah kurma. Kalau bangun tidur, bekas. Gas-gasnya bekas. Kalau kita bangun tidur, bukan bekas lagi. Tapi apa? Berat badan kita bekas di kasurnya. Kalau nabi, pelepahnya itu bekas di punggung beliau, masya Allah. Beliau pernah dalam 3 hari tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena nggak ada yang dimakan, bapak ibu. Bukan kita. Kenapa nggak makan? Makanan nggak enak. Itu kita. Tapi kalau nabi nggak makan karena nggak nemu makanan. Kalau nggak nemu makanan, beliau puasa. Sore kalau nggak ada makanan, ya buka pakai air. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bajunya pun kalau sobek ditambal. Kalau kita kerudung aja, baju satu kerudungnya 5. Betul tidak? Ini berarti kita kurang hati kita kaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kurang kaya hati. Lihat Siti Aisyah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga suatu ketika beliau kaget dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam keadaan lapar. Ditanya, wahai Fatimah, apakah engkau ada makanan hari ini? Wahai ayahku, wahai Rasulullah, hari ini aku tidak ada makanan. Bayangkan, manusia yang paling mulia, wanita yang paling mulia tidak bisa makan karena enggak punya makanan. Kalau kita makanan dibuang-buang, masya Allah. Kemudian sampai dilihatkan ketika itu Rasulullah ketemu Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah kamu ada makanan hari ini? Tidak ada Rasulullah, sama. Bahkan Abu Bakar membuka lipatan sabuknya dari kain, kemudian dibuka. Ini aku sudah 2 hari tidak makan Rasulullah, makanya batunya ada 2. Tapi Rasulullah ketika membuka lipatan beliau, Abu Bakar, ini aku 3 batu, berarti aku 3 hari tidak bisa makan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya. Karena kayanya hati beliau, beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku fi zumratil masakin, jadikan aku, golongkan aku termasuk orang-orang miskin. Pernah kita pengen ngomong gitu, doa gitu? Pernah kepikiran doa seperti itu? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ketemu tetangga kita kekurangan, jangan sampai kita tidak peduli. Karena ini adalah wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatian dengan Rasulullah, maka harus perhatian dengan orang miskin. Karena Allah sangat mencintai orang miskin, apalagi anak yatim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ingat Allah berjanji, aku niscaya aku akan menjawab doa-doa hambaku. Jika kita yakin kepada Allah, maka yakinlah Allah menjawab doa kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka ada 3 pilihan. 1, doa kita langsung diberikan oleh Allah di dunia. Yang kedua, tidak diberikan, tapi nanti disempen di akhirat. Atau yang ketiga, dijadikan sebagai pelebur dosa kita dan diangkat derajat kita. Apapun itu pilihannya, yang penting jika hamba itu yakin berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengijabahi. Yakin tidak? Yakin. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah suatu ulama ahli sufi, ulama tasawuf sufi, beliau Syekh Ahmad Al-Rifai ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana caranya kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa mendekatkan makom kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan hati kita kepada Allah, bagaimana caranya?" 2 caranya. Yang pertama, jadikan kakimu di atas pundakmu. Letakkan kakimu di atas pundakmu. Maksudnya apa? Merasalah kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hina di hadapan manusia. Yakinlah yakinlah dalam hati kita, kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terus dikasih Allah tapi kita selalu maksiat. Kita ingat bahwasanya kita ini lemah, kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, hamba yang selalu membutuhkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan akan nikmat Allah, membutuhkan kasih hidayah Allah. Sholat pun, melakukan kewajiban pun, kalau tidak karena la haula wala quwata illa billah, kita tidak akan bisa melaksanakannya. Kemudian kalau kita sudah sampai ke makom itu, tinggal satu, melangkahlah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika orang itu mau zikir kepada Allah, niscaya hatinya akan tenang. Ayo Bapak Ibu, kalau zikir sama enggak zikir lebih enakan mana? Tenangnya hati mana? Kalau kita di rumah mikir hutang, mikir panen, mikir ini, tenangan mana sama di sini? Kenapa? Karena rahmat Allah turun. Karena ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, pasti hati itu akan tenang. Kalau disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, bersolat kepada Rasulullah, hati panas. Tadi dipertanyakan apakah kita seorang mukmin atau tidak. Kalau kita mengaku umat Rasulullah, ketika disebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad, maka tentramlah hati kita. Tentramlah hati kita. Dan betah dengan majlis seperti ini. Bahkan sampai kipas-kipasan pun masih betah. Berarti ini menunjukkan bahwasanya hati kita nyaman di tempat seperti ini. Intinya adalah dari pengajian malam ini, marilah kita semuanya kalau ke rumah melihat ke kaca, ngaca, apakah kita sudah bisa senyum kepada tetangga, coba senyum kita enak atau kecut. Perbaikilah akhlak kita kepada tetangga, orang tua kepada anaknya. Orang tua harus juga berbakti kepada anaknya dengan memperhatikan sekolahnya, memperhatikan sholat abnya, pergaulan anaknya. Kalau tidak, maka orang tua disebut durhaka kepada anaknya. Begitu juga anak harus berbakti kepada orang tua. Bagaimana mematuhi omongan orang tua? Jika baik, harus wajib dilaksanakan. Walaupun itu mubah, nak, belikan bumbu. Hukumnya wajib bagi anak melaksanakannya, walaupun itu adalah mubah. Kenapa? Perintah orang tua. Selama tidak melanggar Allah, maka wajib ditaati. Bahkan untuk urusan pernikahan pun, kalau itu adalah perintah orang tua dan itu pilihan yang baik menurut agama, maka wajib ditaati. Wajib ditaati, walaupun anaknya enggak ridho. Karena ridho orang tua lebih didahulukan. Tapi orang tua yang bijak, komunikasi kepada anak bagaimana sehingga anak itu rela. Kan seperti itu, komunikasi yang baik. Hubungan antara suami istri, ayah sama ibu, bapak sama ibu ini yang baik. Jangan baiknya ketika di sini, ketika di majlis saja. Diem, tapi di rumah kayak kicauan burung. Nah, ini dijaga semuanya. Jangan sampai di rumah itu seperti kebun binatang. Ada tikus lah, ada kucing lah, ada inilah, na'udzubillah. Kemudian di masyarakat kita, kita jaga, juga ada orang yang meninggalkan sholat, kita ingatkan dengan halus, kita ajak. Jika yang belum bisa memakai menutup aurat, kita ajak. Kalau enggak punya uang, dikasih kerudung. Kan seperti itu. Itu namanya dakwah, karena dakwah adalah tugas seluruh umat Islam. Sehingga bagaimana menyampaikan ajaran yang baik kepada umat, ini adalah dakwah. Dakwah yang baik adalah ketika tidak pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Dakwah yang baik adalah ketika tidak menyakiti hati orang lain. Dakwah yang baik adalah ketika tidak menimbulkan permusuhan dan fitnah di antara masyarakat. Itu dakwah yang baik. Jika ada orang berdakwah kemudian menimbulkan fitnah, menimbulkan perpecahan di masyarakat, maka dapat dipastikan dakwahnya bukan lillahi ta'ala. Karena dakwah yang baik pasti akan menimbulkan ketentraman di masyarakat. Itu pasti. Lihat Wali Songo, apakah dakwahnya menimbulkan peperangan? Tidak. Menimbulkan permusuhan? Tidak. Bahkan mengislamkan tanpa adanya peperangan. Ini adalah jalan yang akan kita tempuh. Akhirnya mudah-mudahan dengan majlis ini, dan mudah-mudahan ini bukan majlis terakhir dan ada kelanjutannya majlis yang awal, mudah-mudahan setelah ini ada majlis-majlis lain yang intinya membangun masyarakat menjadi masyarakat yang syar'i, masyarakat yang bisa mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariat umat Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita di akhirat bisa diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua nanti dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita disebut sebagai umat yang terbaik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibanggakan di hadapan semua umat manusia. Ibahin bikumul umam al-qiyamah, wahai fulan, berdirilah, aku bangga dengan orang ini ibadahnya ketika orang-orang rusak, ini baik sendiri, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita digolongkan seperti itu. Langsung doa atau bagaimana? Doa. Kita tutup dengan doa karena sudah malam. Sebelum kita, mari kita maafkan semua orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Kita maafkan semua orang yang pernah memfitnah kita. Kita maafkan semua orang yang menghina kita. Kita maafkan orang yang pernah menghibah kita. Kita maafkan orang yang memusuhi kita. Dan kita mudah-mudahan kesalahan kita dimaafkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita berdoa dengan tidak membawa rasa dendam. Kita berdoa tidak membawa rasa marah. Kalau orang berdoa tetap membawa rasa marah, maka doanya tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malin 'ala al-yawmiddin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berilah kami keberkahan ya Allah. Berkahilah masjid ini ya Allah. Berkahilah desa ini ya Allah. Berkahilah sekolah-sekolah kami ya Allah. Berkahilah umur kami ya Allah. Berkahilah suami kami ya Allah. Berkahilah istri-istri kami ya Allah. Berkahilah anak-anak kami ya Allah. Berkahilah saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata kami ya Allah. Dosa mata kami ya Allah. Dosa mata kami ya Allah yang setiap hari melihat maksiat, setiap hari mendengar yang maksiat ya Allah. Telinga kami ya Allah, ampunilah dosa telinga kami ya Allah. Ampunilah dosa lisan ini ya Allah, yang setiap hari tidak lepas menggunjing orang lain, setiap hari ngomongin orang lain ya Allah. Maka ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa tangan kami ya Allah. Dosa kaki kami ya Allah. Ya Allah, jagalah hati kami ya Allah. Jagalah hati kami agar selalu bersangka baik kepada saudara kami ya Allah. Jagalah hati kami ya Allah agar tidak marah kepada orang lain ya Allah. Dan jagalah hati kami ya Allah agar hilang semua dendam dari hati kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, berikan kami kaya hati ya Allah sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami kaya hati ya Allah, sehingga kami tidak tamak ya Allah. Sehingga kami wakal, sehingga kami kona'ah dengan rezekimu ya Allah. Ya Allah, jadikan apa yang Engkau berikan kepada kami adalah manfaat ya Allah. Jadikan harta kami adalah harta kami yang berkah ya Allah. Yang membuat kami ya Allah dekat denganmu ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah ya Allah. Jadikan kami ahli zakat ya Allah. Jadikan kami ahli untuk menolong orang lain ya Allah. Ya Allah, jika kami lalai dalam ibadah kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Tambahlah ibadah kami ya Allah, sempurnakan ibadah kami ya Allah. Ya Allah, jika kami saat ini adalah durhaka anak yang durhaka kepada orang tua kami ya Allah, mulai saat ini, mulai malam ini, jadikan kami anak yang paling berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jika kami orang tua yang lalai kepada pendidikan anaknya ya Allah, jadikan mulai malam ini ya Allah termasuk orang tua yang perhatian dengan pendidikan anaknya ya Allah, pergaulan anaknya ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah nanti di akhirat ya Allah kami dituntut ya Allah karena gara-gara anak kami ya Allah. Janganlah kami dimasukkan ke neraka-Mu ya Allah. Neraka-Mu sangat pedih ya Allah. Paling ringannya siksa neraka adalah ketika kaki ditempelkan ya Allah, maka ubun-ubun akan mendidih ya Allah. Maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan surgamu, ya Allah. Dan kami taufik hidayahmu untuk selalu berbuat baik, ya Allah. Jadikan kami ahli orang baik, ya Allah. Orang yang baik, ya Allah. Jadikan lingkungan kami lingkungan yang baik, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang baik, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah, ya Rahmah. Keluarga yang ahli surga sebelum masuk surga, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah kami. Permudahkanlah kami untuk memaafkan orang lain, ya Allah. Mudahkan kami untuk memaafkan orang lain, ya Allah. Mudahkan kami untuk memaafkan, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa adik-adik kami, ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami semuanya, ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami orang-orang yang akan masuk surga, ya Allah. Jadikan kami nanti, ya Allah, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kami di dunia hanya menyebut Nabi Muhammad salawat dan salawat, tapi nanti di akhirat tidak bertemu dengan kasih Nabi Muhammad, ya Allah. Alangkah ruginya kami, ya Allah. Ya Allah, akhirnya, ya Allah, berikan kami husnul khatimah, ya Allah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan ibadah, ya Allah. Mati dalam keadaan sujud, ya Allah. Mati dalam keadaan membaca Al-Quran, ya Allah. Mati dalam keadaan berbakti kepada orang tua, ya Allah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami, ya Allah, mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. Mohon maaf dan mohon salu wa tilam fil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.